Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sekawan atus kali dosa sisipanipun Minhajul Abidin saking Ihya Juz 3. Se nerangake tiyang sing aktif tengene ilmu sing tertipu oleh kekomplitan perasaannya. Tegese perasaane tok wis komplit ning sakjane dereng komplit ing dalam ilmu niku. Ya termasuk wong sing ahli hadis nganggep hadis tok cukup, ngapalne hadis tok cukup, mboten nglakoni. Malah sing ngapalno salate tok rumangsane niku pun cukup. Jadi dia malih wafir qatun ukhra utawi kelompok kang liya maneh ahli ilmu sing kebujo iku istagholu ketungkul sapa firqah ketungkul sibuk bi ilmin nahwi kelawan ilmu nahwu walughati lan ilmu bahasa wasyi'ri lan syair wa ghoribil lughati lan bahasa kang aneh. Ini gua diteliti biambake sampe jlimet. Wa darulan padha kebujuk. Ini iki nuwun sewu ge, sing salah kudu nelitine lho, aja kliru malih. Kalau menekuni itu sebagai menekuni ilmu itu boleh, karena memang spesialisasi itu penting. Nah, tapi kalau dianggap bahwa itu saja sudah cukup, artinya bahwa aktivitasnya itu merupakan bentuk satu-satunya amal yang ngetop, dan bahkan aktivitas orang lain dianggap rendah dan hina, lah itu namanya tertipu. Waktarulan podo ketipu sopo firqoh bihi kelawan ilmu nahu. Dudu ilmu nahu ini sing bujui lho, wonge dewi kebujuk. Sing ketipu apa nih? Oleh nyono waza'amu dan podo ngiro podo nyono sopo firqoh anahum sak temene firqah iku kot gufira temen-temen wis dinapura sapa lahum kedhe firqah wa anahum lan sak temene firqah iku min ulama il ummati setengah saking pira-pira wong alime umat Islam niku mengklaim diri bahwa hanya dengan modal nahwu, hanya dengan modal bahasa yang gharib, hanya dengan modal ngapal siiran, mereka sudah mengira, mengklaim diri bahwa dia itu termasuk ulama ngetop, dan hanya dengan itu sudah diampuni dosanya. Irtiwamuddin, mengapa sampai tertipu seperti itu? Karena mereka punya kesimpulan, irtiwamuddin ikrono utawi jejeke agomo iku bil kitab iklawan Al-Quran wa sunnatilan hadis. Itu berawal dari pemikiran seperti itu. Stabilnya agama ini, cagake agama itu kitab dan sunnah. Nah, kitab dan sunnah itu bahasa Arab. Lek gak paham kitab karo sunnah, maka tidak akan memahami agama. Nah, waqiwamul kitab biutai jejike Quran wa sunnatilan sunnah rasul, Quran karo hadis iku bi ilmin nahwi kelawan ilmu nahwu. Orang itu tidak mungkin bisa memahami kitab Quran dan hadis tanpa belajar ilmu nahwu. Nah, berawal dari pemikiran seperti itu, mereka lupa bahwa ilmu nahwu itu namanya ilmu alat. Yang namanya alat itu ya sak butuhe. Ora kok terus sak pole ngono, ora sak butuhe. Ora kok terus sak umur-umure sampai mati entek nggih ngurusi alat. Ngurusi alat ora numpuk engkol, numpuk tang, numpuk macam-macam mbok tumpuk. Duduk pirang-pirang juta mbok nggo tuku alat tok, lah kapan nang duwe mobil. Nah, maka itu penting, bukan berarti menghabiskan waktu. Yang dimaksud tertipu itu di sini, bukan kok berarti nahwu itu enggak penting, kok salah paham. Nah, nahwu itu penting, harus dipelajari. Tapi bahwa hanya nahwu tok sudah kamu anggap cukup, lah itu salah, itu loh. Pemerintah terus menghina pada ilmu-ilmu yang lain. Manfaatna mongko padha ngentekno sapa ulahi mengkono-mengkono firqah. Ngentekno akmarahum ing pira-pira umure firqah dintekno fidako iki nahwu ing dalem bahas neliti pira-pira bab nahwu kang rumit. Ing dalem pira-pira daki-dakike nahwu wa fi sinati sirran ing dalem gawe sirah wa fi ghoribil lughatiran ing dalem bahasa kang aneh-aneh. Neliti syair iki ngene anune ngene sampai ngentekno umur. Nah, ngentekno umur, waktunya habis untuk itu. Wa misaluhum. Nah, orang yang demikian ini yaitu tadi tertipu oleh obsesinya sendiri, oleh khayalannya sendiri bahwa ilmu nahwu itu segala-galanya. Kaya-kaya lek nahwune bener, malaikat pun bisa mendukung dia untuk masuk surga, kaya-kaya ngono. Pemisalu mutawi contone kaya sepadane firqah. Iku kaman kaya dene wong yufni kang ngentekaken sapa man. Jamial umri ing dalam sekabehane umur. Seluruh umurnya dihabiskan fitalumil khati ing dalam belajar nulis. Mulai cilik sampai mati belajar nulis tak, gak belajar maca. Watasihil hurufilan benerno bentuk huruf. Watasinialan tegese bagusaken huruf. Jadi sing dipikir ki bentuk G, sing bener iku piye, bentuk C, sing bener iki piye. Ora kok A, B, C, D, F, G sak terus iki lek wis disusun dadi kata-kata lek maca piye mesine kan ngono. Lha sibuk ngurwoce ngono kuwi salah, kurang bekangku ngono. Dan seterusnya. Nang ngono kuwi entekno umur. Bayas umula nyono sapa si wong sapa man nyono anal uluma ing sak temene pira-pira kabeh ilmu iku layum kira ora mungkin apa khifzuha ngreksa ing ulum ila bil kitabati kejaba kelawan nulis. Alasane maton jene nek gak belajar nulis gak iso nyatet, maka harus belajar nulis. Lha pancen kuwi bener ngono. Lah tapi lek umur muntek dia belajar nulis tok terus kamu nyatet ya apa? Buku sak monokean buku latihan nulis tok ora tau nyatet. Wane fala buddha mongko wajib apa minta alumiha saking belajari huruf wa tasfihialan tegese benerakan yang huruf. Ngono, alasane ngono. Lho, belajar nulis orang tutup kok arep nyatet malah keliru ngono. Lha akhirnya belajar nulis kok sampai entek umure moro-moro mati urung iso nulis. Mergo apa? Pingine ku nulis sing apik tenan. Nah, padahal kalau mau berpikir merenung sedikit aja walau akola lamun gelem ngakal gelem mikir sapa siman. Lah alim mau koyo ngerti sapa man ana usah temene kelakuan iku yakfi wis nyukupi ing man apa sing cukup an ya ta'ala marep ento belajar sapa man aslal khati ing dasar-dasar ilmu khat ilmu tulisan kaya itu yumkinu kelawan sekirane wis mampu kongang sapa man kongang an yakro'a endra yang ento maca sapa man oleh maca kaifa makana kaya apa ae kana ana sapa man yang penting belajar khat itu adalah dasar-dasarnya sudah dikuasai sampai pada batas sekiranya menemukan bentuk apapun dia bisa baca selesai ora kok kudu njluwi met neliti sejarah tulisan iki kena apa ya tulisan Jawa itu kok ngene sejarahnya piye wah malah gak moco-moco gak tandang-tandang wal baqi utawi kang kari tambahane sak kari-karine aslul khati iku ziyadatun mung tambahan ala kifayati yang atasnya cukup kalau sudah memasuki tentang seni menulis lah itu sudah tambahan untuk kecukupan itu tidak semua orang cukup sebagian aja yang penting wis ana sing ngurusi ya wis wa kadzalika al-atibu wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ahli nulis ahli tulisan dudu ahli nulis nganu enggak tulisan dalam arti huruf wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono tukang nulis ahli nulis al-adibu utawi wong sing ahli sastra iku lawa akola moko lamuna sadar ngerti sapa adib la'arofa moko yektine ngerti sapa adib ngerti anna lughatal arabi yang satemene bahasa arab iku kalughati turki ya kaya bahasa turki kaya bahasa cina kaya bahasa jawa ya kaya bahasa-bahasa liyane wal mudayyu utai wong sing nyaya akan menghabiskan sapa wong amro ing umure mudayyi dihabiskan fi ma'rifati lughatil arab ing dalem ngerteni bahasa arab iku kal mudayyi kaya dene wong sing ngentekaken lahu maring umur dintekno fi ma'rifati lughati turki ing dalem ngerteni bahasa turki wal hindi lan bahasa india umurin tak dinggo mendalami bahasa Turki bahasa India ya sama itu dengan mendalami bahasa Arab cuma bedane nek India kuwi India lek Arab ya Arab ngono tok ae lek India kuwi ora dinggo Quran tapi lek bahasa Arab dinggo Quran kuwi tok bedane wa innama faraqatha wa innama farakot lanang pustinim bedani ha ing bahasa Turki lan India apa sing bedani lughatul arabi bahasa Arab bedani ning sendi li ajli wurudi syariati krono arahe tekane syariat teko biha kelawan nggawa bahasa Arab upama diteliti perbedaane ya mung kuwi bedane tapi sistemnya padha kabeh bahasa iki sisine siji tata bahasa nomor loro apa pembicaraan apa conversation omong-omongan dengan idiom-idiom yang berbeda antara bahasa satu dengan bahasa yang lain tapi isine wis pancet wae nah iku anggere wis iso memahami ya wis ngono ae ora usah dijlimeti nah utawa lek pancen tugas menjlimeti ya jlimetono nanging jangan mengklaim diri bahwa kamulah satu-satunya orang terbaik aja ngono. Iku lho sing dimaksud nek ngono kuwi. Jadi jangan sampai menganggap bahwa itu harus diburu sehingga menghabiskan waktu itu enggak usah. Mulane fayakfi. Mongko cukup minal ughati saking bahasa apa ilmul ghorbiyin. Ilmul ghorib, ilmul ilmu ghoribina ngerteni piro-piro ngerteni biro-biro wong sing asing-asing ngerti fil hadis yang dalam biro-biro hadis wal kitab bilan sunat lan-lan Quran. Jadi bagi orang yang orang asing yang bukan orang Arab, maksudnya gharibin, itu cukuplah mengerti Quran dan mengerti hadis. Ngono wae, ora usah sampai teko syair-syair sing jelimet, asal-usul kata bahasa sing jelimet gak usah. Niku wa minan nahwi lan saking ilmu nahwu apa sing cukup ma barang ya tak lakukan berhubungan apa ma bil hadis iklawan hadis wal kitab bilan Quran. Itu saja di sing cukup nggo maca Quran, cukup nggo maca hadis, itu sudah. Fa amma ta'ammu kana pun utawi mendalami fihi ing dalam ilmu nahwu ila darajatin maring pira-pira tingkat la tatanah kang ora ana notoke apa darajat iku fahuwa mongko utawi memperdalam ilmu nahwu iku fudulun leluwian mustaghnan kang ora dibutuhake apa anhu fudul mendalami sing sampai pada tingkat enggak ada habisnya ngono wektune sampai entek wis tuwek barang pangga bata-bantan bab nahwu itu termasuk fudul sing mustaghnan anhu pekerjaan-pekerjaan luweh yang sebenarnya tidak diperlukan. Sumalau tasara alaihi. Nah, apalagi terus membatasi diri hanya menekuni nahwu saja tanpa mengerti makna-makna syariat lalu mengamalkan syariat itu. Oh, dek itu tukang maksiat tapi ketepaan ahli nahwu. Lah itu terus punya perasaan bahwa mengaku ahli nahwu maksiat ritek ra apa-apa lho ngono kuwi tertipu dia. Sumalau tasara nuli lamuna membatasi diri sapa si wong alahi ing ngatasi nahwu tok. Dek membatasi diri hanya memahami nahwu tok. Wa aradulan mengu sapa wong an ma'rifati ma'ani syariati saking ngerteni pira-pira maknane syariat dia tinggalkan itu pengertian-pengertian makna syariat wal amali bihalan lakoni biha kelawan syariat pun ditinggalkan fa hadza mongko taiki ki wong aidon halimalaikum maghrurun tertipu orang yang demikian ini tertipu oleh dugaannya sendiri. Dia menduga bahwasanya hanya dengan nahwu tok selesai. Bahkan punya kebanggaan. Wong ahli syariat iki lek arep aku yo ora paham. Lho da yo ngono, tapi kan orang ngono kuwi sing dimaksud. Ora sing ora kok terus ngerteni nahwu tok cukup enggak ya harus sejak awal niate panjen jenenge ilmu ala. Lah wis nemu cukup mbuh dandan-dandan ya wis ora usah golek alat-alat sing gak perlu. Bal misalu bali utahe sepadane wong alim lahu sing nglirwakno syariat. Wong alim lahu ning gak tau salat ngoten jenenge ngalim lahu tapi nglirwakno syariat. Iku contone iku misaluman sepadane wong doya kang ngentekno sapa man umrohe ngumure man dintekno fitasihi makharijil huruf ing dalem benerno pira-pira makharijil huruf fil Qur'an ing dalem Qur'an itu sama persis ketertipunya dengan orang-orang yang menghabiskan umurnya atau seumur hidupnya habis untuk mengoreksi makhrajnya huruf. Iya muni hak sing bener, muni hak sing bener. Ngono kuwi diteluwiti sampai jelimet, sampai umpurin tak. Do katek ngono kuwi wakta soro ngelan nganggep cukup utawa batesi sapa siman alai ing atase makharijil huruf. Nah, wahuwa utawi man iku huru, iku hururun. Wahuwa utawi nyendek tasfiku makarizil huruj, huruf iku hururun tipuan. Jadi lek wong sibuk ngurusi makhraj tok, wong ya wis dinakhok, ha terus kena dibedakno ya wis ngono lek wis kok. Sampai njeluwi met ngono. Iku mendorong seseorang untuk lalu menganggap bahwa sing iso mlebu swarga iku wong fasih tok. Lek gak fasih ra iso mlebu swarga. Sampai tertipu seperti itu. Mergo idil maksud krana ta ingkang disejo. Minal hurufi saking pira-pira huruf iku almaani. Jadi huruf iku sejane lak maknane duduk hurufe. Bahwa innamal huruf alange pestine utahe huruf iku dzurufun pira-pira wadah. Wadah watonan pira-pira alat. Huruf itu hanya wadah makna dan alat untuk mengikat pengertian. Lawa manutai sapa nggih taja butuh sapa man? Butuh an yasroba ing tongombe sapa man asakan jabin. Ing sakan jabin ramuan obat sakan jabin. Jenenge obat. Perlu liazula supaya ilang apa mah penyakit bikang tetep ing daleman. Rupane penyakit minasofroi saking loro kuning kurang gula. Wadoya alan nyanyi akan lo tolong mengentek akan sopo wong ngentek akan umrohu ing umure. Nanti akan awqa tahu yang waktu neman jintena fitasi nilkodaki dalam bagusi gelase ala dikangnya serobukan ngumbi sopawang fi dalam kodah ngumbi asakan jabina yang ramuan sakan jabin mang. Jadi dia ini perlu ngumbi obat. Lah obat iku lah ora diajai utah. Lah kok ndek sibuk ngoleksi ada. Jlimet ngono ada iku warna pira ya? Ana sing model ndek, ana sing model dhuwur. Ana sing enek gantelane, ana sing polosan, ana sing manut terus jlimet teliti soal gelas. Mergo alasane jareke lha soalnya lek gelas iku gak di apiki, iku dienggo ngombe jamu ra kenek. Jadi yang penting kan jamu yang kuwi duduk wadahe. Ya penting karo, tapi kan orang kudu sampai jelimet. Anggere kena di wadah lah ya wis ngono ae to. Anggere nemu wadah. Ora kok terus dikongkon ngoleksi. Sing jelimet-jelimet ora usah. Aladzikan. Ya sira buka ngombe sapa wong man fiye ing dalem kodah gelas emang ngombe asakan jabina ing ramuane. Pada ngono kuwi fawa mongko utawi man iku minal juhali setengah saking pira-pira wong sing bodho-bodho al maghrurina kang tertipu kabeh. Yo matan. Dadi ampun salah paham malih duduk kok nakune sing elek. Duduk kok nopo mempelajari ilmu niku elek. Tapi lah duwe penganggap bahwa ilmunya tok itu yang baik tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam soal perilaku, maka dia tertipu. Ya, kaya ngeten iki sing dicontone ahli nahwu sampai dewake-dake umur entek geneliti nahwu ning malah gak ngamal-ngamal. Fadzalika mongko utahe mengkono-mengkono kabeh iku guru ahli nahwi. Tertipune ahli nahwu. Walu ghatilan ahli bahasa, wala dabilan ahli sastra, wal qiraat lan pira-pira ahli qiraat. watadeti kilangkang dake-dake akan fima khorijil hurufi ing dalam piro-piro makhorijil huruf mama ta'amaku ing dalam jinggon ta'amaku podo jero-jero akan memperdalam sopo-sopo ahli memperdalam fiha ing dalam makhorijil huruf buat ajar rodulan jungkong buat ajar rodulan jungkong sopo ahli nahwu atau ahli kiro ahmang jungkong laha krono makharijul huruf wa aroju lan podo ngelirwaken podo ngelirwaken podo ngunggai sopo ahli ahli qiraah anha alaiha ing atase makharijul huruf dia merasa sudah tinggi derajatnya hanya karena menguasai makhraj itu pemahaman yang kurang tepat wa aroju alaiha alaiha aksara mimma yahtaju ilaihi fi ta'alumil ulum wa aroju lan podo munggah sopo si sopo mengahli ahli qiraat alaiha ing atase ilmu makharijil huruf aksara kelawan luwe akeh mimati timbang saking barang yahtaju kang butuh butuh ilahi maring yahtaju kang butuh sapa wong wa'arajulan munggah sopo ahli ahli qiraat alaya ngatasi makharijil huruf nambahi maksudnya ngluwi aksara kelawan luwe akeh mimati nimbang saking ukuran ya tajukan butuh ilahi maring ilahi yuk tajukan dibutuhakan apa ilahi ma fitalumil ulumi yang dalam belajari piro-piro ilmu alatikan yakang utawi lati ulumi ku fardu'ain dan fardu'ain mereka melebihi batas oleh belajar nahu kebacut-bacut kaduan oleh belajar makharijil huruf sampai duwaki-daki diteliti nah, sampai-sampai dia lupa kepada ilmu yang fardu ain, lupa kepada yang fardu ain. Napa niku? Falubu mongko utawi sari al aqsa kang luwe adoh, sari patine intine nahu intine qiraah intine sastra itu kan al amalu. Kalau bumongko utawi sari pati al aqsa kang luwe adoh iku wau tai alubul aqsa iku alamalu nglakoni waladhi fauqahu waladhi utai perkara fauqahu kang sakdure amal sakjobone fauqahu falubu mongko tai isine al aqsa kang jeru ngono dimaknane sing jeru iku wa utawi alubul aqsa iku al amalu ngamale waladhi utawi perkara faukau kang sak jobone inti iku wa utawi alladhi iku ma'rifatul amali ngerteni ngamal. Jadi ngelmu itu koyok koyok kelapa kono. Ngapa to? Kowe kok ede-ede sepet iya mergo pengen roh batoke. Lha wis roh batoke nyapa kok? Ede-ede batok iya pengen roh cikalane. Lapo cikalane mbok jur mbok parut iya pengen roh santene. Lapo santene mbok guwodok terus iya pengen roh lengane ngono. Iku jenenge dari inti yang paling dalam jenenge lengo. Nah, sing sak njobone lengo jenenge santen. Sing sak njobone neh jenenge klopo, cikalan, apa parutan. Lah sing sak jogone parutan jenenge cikalan, sak jogone cikalan bathok, sak jogone bathok sepet. Lah enek wong iki agek ngurusi sepet tok rumangsane wis oleh santen lah ya kliru to. Ngono lho maksude iku ngono. Agek belajar ngaku tok wong ngaku ki kulit. Rumangsane wis pinter sembarang kalir kliru, kudu mbok terusne aja ngaku tok. Bar ngaku teruse. Ngerteni makna. Lah nek wis ngertine makna sak teruse ngerteni karepe perintah. Lah wis ngerti karepe perintah, nglakoni perintah kan ngono kudune teruse. Ora kok dicutho ngono kuwi. Wa utawi ngilmu iku kal kosri. Iku kal kosri kaya dene kulit lil amali kedhi ngamal. Ramadan wa kalubilan kaya dene isi buli dofati kelawan disendekaken ilama marang barang faukau kang sak dhuwure ngamal kang sak jobone ngamal wa ma faukahu wa ma utai barang faukau kang sak dhuwure sak jobone ngamal iku wa utai ma faukahu iku simaul alfat ngrungokno pira-pira lafal wa hifdzilan ngapal lafal bitori kiriwayati kelawan dalan ngeriwayatakan lafal. Ini lho maksudnya ngelmu wila dipikir-pikir ngono manggone kaya klopo kaya batok wila dibanding karo klopone batok ki wis jero kaya isih jaba tapi dibanding sepet batok kuwi wis luwe jero. Piye maksudnya ngelmune kuwi ku dibanding karo karo lafale kuwi ngelmu iku luwih jero. Mergo apa? Lafal iki kulite ngelmu. Nah ngono. Tapi dibanding karo ngamal, ngamal kuwi sik jaba. Mergo ngamal kuwi isine ilmu kan ngono sakjane. Lah nek wong kok mendhek ning gone lafale tok. Ya senajan bentuke bentuk ngelmu pula tapi kan ngelmu tentang lafal, ngelmu tentang seluk beluk lafal. Duduk ngelmu sing iso nggawa wong supaya iso ngombe santene ngono kan ora to. Wong iso edel-edel sepet iku olehe apa? Wong iso edel-edel bathok olehe apa? Kan ngono to maksude iku ngono. Lah wong sing wing iso ngonekno huruf lho ki oleh apa kok wis rumangsa cukup kuwi lho maksude sing gak oleh rumangsa cukupe kuwi lha wong dikongkon mesthi tugase kan gawe dawet ndang age detail sepethok urung oleh santen kok wis ngomong jare wis cukup iki lha nyapa kok wis cukup lha wis tak lakoni endi sing mbok lakoni lha ki edel-edel sepet iku lho kurang. Tetapi lek ora jajal-jajal sepete ngene yo ora kena dijukuk bathok sing kandha sapa kidil ngono. Kowe lho kowe kok rumangsa nyekel sepet wis rumangsa nyekel santen iku lho sing salah ora kok perkarane lek sepet ora dicoploki yo gak iso diparut santene iki biyen kok piye. Sing gak oleh kuwi mengklaim diri bahwa hanya ngurusi sepet rumangsa wis oleh santen lah kuwi lho jenenge gurur. Ora kok wong dedel sepet kuwi elek iki ora. Aja salah paham neh. Dikandani wong kali naku iki kebujuk ya lek ngono ora usah ngaji naku kliru neh. Ora ngono sing dimaksud. Ngaji naku iki penting ya. Tapi lek kowe mendek dadi kebujuk ngono lho. Beli apa? Nyelumbat klopo ya. Kuwi ya penting mergo lek klopone gak dislumbat, piye lah arep ngurusi santene kok. Ya gak iso kan ngono ya. Tapi ora kok berarti lek kowe nyelumbat kok wis cukup ya ora ngono lho. Mergo tanane kok dikongkon nyumbat, iku perlu nek supaya dikongkon maca. Kulite sing jenenge bathok kuwi ben gampang kok ngono to. Lah nyumbat iki kadang-kadang gak diperlokne, ya cukup dicel-cel pinggire ngene kok kaya wong sing butuhe tegan. Ana ora perlu diserubat to. Dipecah cek-cek-cek pinggire kok pas mangrul bathok kan ora usah. Kabeh sepet diklonthok kan ora usah. Nah, bathok kok bathok ya ngono ora kok kabeh bathok dipecah ora usah. Bathok sing sisih pinggir-pinggir iku wae. Wong ngajar bathoke enom wae ya. Nah, sing penting lak kemlamut iki dikerok kanggo sendok diraga lek wis kena lho ngono lho. Dadi ora perlu seluruh bathok mbok onceki, seluruh sepet mbok onceki gak perlu. Kalau yang dibutuhkan hanya sekedar ngeroki kemlamute. Lho, ngono lho. Lah nek sing mbok butuh ning iki pancen santen, lah kuwi pancen kudu golek klopo sing tuwek. Lah kuwi ngoncekne beda. Lah kuwi ku sakjane ora kabeh wong kudu ngurusi ngono sing tukang macak dhewe, sing tukang dibar dhewe, tukang nyerubat dhewe, mestine wis ana dhewe-dhewe. Wis. Wa ma fauqahu wa ma utai barang. Lho, sik. Barang ini sing inti niku ngamal, sak ndure ngamal, sak jebone ngamal jenenge ngerteni ngamal. Lah ngerteni ngamal kuwi dibanding karo ngamal wis tiba kulit. Dibanding karo ngamal wis tiba kulit. Tapi dibanding karo lafal ngelmu ku ya dibanding karo lafal wis tiba jero. Lafal kuwi kulit. Jerone lafal pengertian, lah pengertian kuwi kulit. Jerone pengertian kuwi tandang. Ngono. Oh, wa kaluki fil dzafala wa ma fauqahu. Wa ma fauqahu huwa sima'ul afat wa khifdiha. Wa wa utawi ngrungokno lafal lan ngapalno lafal iku kasrun dianggep kulit. Bitorikil idhofah kelawan dalan bandingaken ilal ma'rifati maring ma'rifat maring pengertian. Walaupun lan yo dianggep isi bil idhofah kelawan barang kelawan nyendhekaken ilama maring barang pokok kang sak jabane apa mang sak jabane lafal wa utai ma fauqa iku al ilmu, ilmu ngerti bil lughati kelawan bahasa wa nahwi lan ngerteni ilmu nahwu wa fauqa zalika utai sak jabane mengkono-mengkono kabeh wa wa utai fauqa zalik iku al qasrul a'la kulit sing paling jaba iku al ilmu ngerti bima kharijil huruf kelawan pira-pira makharijil huruf. Oh, urute niku ngono. Dadi wong kuwi iso mbedakno hak karo khok iku penting. Mergo engko teruse arep iso mbedakno maknane. Ngono lho maknane, maksude iku ngono. Mulane ngelmu makhraj iku diarani ngelmu kulit dibanding karo ngelmu nahwu. Mergo makhraj kuwi sing diurusi huruf. Lah nek nahwu wis ngurusi maknane, lah ngono to. Lah, tapi ngurusi nahwu iki wis dianggep kulit dibanding karo rangkaian pengertiane lafal. Nahwu kan ngerteni susunane lafal. Lah, iya tak? Susunan lafal terdiri dari huruf-huruf. Lah huruf-huruf itu bisa diketahui perbedaan ini melalui ilmu makhraj, ilmu tajwid itu. Nah, lah wis ilmu tajwid kok munggah ning ilmu nahwu. Lah ilmu nahwu kok munggah ning gone ma'rifatul ma'ani, ngerteni maknane lafal. Lah nek ngerti maknane lafal, terus ngerti tugase. Wis ngerti tugase terus nandangi tugas kan kuwi sajane urute. Urute ngono kuwi. Walqani'una utai wong kang padha nrimo. Nrimo cukup biadi darajat iklan iki derajat yang terbatas. Iku kuluhum utai sekabiane qani'un iku mutaruna kebujuk kabeh. Ngono wong sing hanya membatasi derajat wis aku nakutok cukup, wis aku makrotok cukup. Lho nek wis membatasi begitu itu maghrurun ilaman. Ilaman kejubung itakhodha kang alap sapa mladhi daljati ing iki pira-pira derajat kemampuan. Dialap manazila ing pira-pira terminal saja. Ini hanya terminal aja. Aku tak belajar makhraj ah, engko ben iso bedakno huruf. Wis. Ora iso bedakno huruf, aku tak belajar nahwu ah. Ben ro perbedaan maknane huruf. Lho, aku tak belajar apa? Ngerteni syariat ah nganggo nahwuku supaya ngerti perintah lan larangane Gusti Allah. Oh, aku tak nglakoni perintahe, tak ngedohi cegahe ah ben diarani wong takwa. Lah ngono to urute. Lah kok ora aku tak ngerteni huruf dah, iku wis cukup. Lah ya kliru to. Kliru iku maghurun jenenge. Ya terminal aja mestinya. Falam ya'ruj mongko ora munggah sapa wong alaya ing atase darajat ila bi qadri kajati kejaba kelawan ukuran kebutuhane tok. Fatajawaz mongko fatajawaz ila ma wara dzalik fatajawaz mongko ngliwati kon rusna sapa wong rusna ilama maring batas waro azali kakang samburi ini mengkono manazil mengkono darajat atawa sholah sehingga tumuka sopa wong tumuka ilalu babil amali maring saripat ini ngamal ini fatolib bihakikotil amali fatolabah fatolaba mongko menuntut bihakikotil amali kalan hakikate amal apa kalbu hatine man wa jawari kuhulan tegesi gautane man warojalan ngentahkan umrohu ing umure man ditintekno fi hamli nafsi ing dalem mendorong nafsu didorong alahi yang atasi amal mestinya begitu watas kisil amal yang tegesi menerno piro-piro amal watas yati halan ngersi'i amal diresi'i anisawaifi saking piro-piro campuran wal afatilan penyakit tuh ngono iya tuh maksudnya jadi yang benar yang dicari itu adalah intinya lah intinya ya apa ngamal terus takwa kuwi duduk angen-angen tapi takwa kuwi aktivitas ngamal nah ngamal kuwi ana panduane ndi sing perlu di ngamalno ndi sing perlu ditinggalno lah ngono to lah nggo ngerteni pengertian kuwi engko ngerteni kuwi kudu liwat Quran hadis panduane kan ngono ndi sing oleh ndi sing ora oleh kan panduane nganggo Quran hadis lah Quran hadis kuwi bahasane bahasa Arab mulane untuk memahami Quran hadis kudu nganggo pelajaran bahasa Arab lah bahasa Arab kuwi gak iso dipahami lek wong kuwi ora kenal huruf. Bukan ngono urute kuwi. Lah kok akeh kenal huruf tok wis merasa cukup. Enek sing akeh kenal nahwu tok ngerasa cukup. Akeh kenal memahami kitab tok wis merasa cukup. Lah kan jenenge terbatas itu. Wong tujuane nggone ngamal. Ngono. Dadi anggere urung tok nggone ngamal ya urung tok. Mosok lek kowe arep ketemu sisiramu akhir tu ambare tu awes balik, cukup tu ambare kena lah awes kan jora marem ni. Ya kudu ngenteni sampai cetok apa? Tok amper kudu petuk sapa? Wong sing bukakno lawange. Lah sing bukakno lawang kuwi duwe. Wah iki lak wis. Lho ya ora cukup kowe kebujuk. Kuwi duduk sirsiran kuwi sing bukakno lawang. Lah nek wis takok. Lah nganu pundi eni? Ngono lah. Terus muni, oh teng jero lah nek ngono dinteni neh. Terus sampai ketemu ora kok terus pas dengan lampar kena lah cukup terus dolanan kembang ning kono ya enggak bisa. Kamu tertipu itu namanya. Fa hadza mongko tabi iki ngamal dengan seluruh aktivitasnya wa ya hadza iku al maksudu kang disejo al mahdumu kang diladeni min jumlati ulumi syar'i saking jumlahe pira-pira ilmu syariat. Khutimalahu khuddamun wa wasailun ilaihi wa kusurun lahu wa manazilun bil idofah ilaihi. Khuddamun fadhal mamadu min jumlati ulumi syar'i khuddamun kang dadi peladen lahu kedue kedua nama wawah sailun jadi lantaran ilahi maring amal waku surlan jadi piro-piro kulit lau kedua nama wawana zilunan piro-piro ngon leren bili dofati kelawan dibanding no ilahi maring amal mulane waku luman utai saben-saben wong lamia blu kang ora tumeka sopeman al maksoda yang sejane fakot khoba moko teman-teman kuciwa sopeman sawaun iku padha kana tayenta ana sapa man iku fil manzili ing dalem nggon leren terminal alqoribi kang paret au fil manzili uto kang at kang ing dalem nggon leren albaiti kang ado ya cara gampangane ngene lho kowe arep mulai ning omahmu sejomu kuwi lak omah ya. Lainnya sejauh mau-mau kok terus kue ngurusi bis tok kan nyokap bujuk. Bis kue alat kanggo ngeterno tok omah. Jadi sapa wong yang arep mulih kok pondok kudu nyegat bis lah kena tok. Nah kue malah ngurusi nyegat bis. Piye carane nyegat bis yang bener. Akhirnya kue sekolah ning kono sik faslon carane nyegat bis yang bener. Macam-macam menyegat bis, ciri-ciri ni bis. Anu kui bawa urusi sampai jelimet sampai keliwat rioyo. Anu lo gampang aneh anu. Yo kui sekedar takok lah nyegat bis teng pundi ge. Oh teng sisi ni kau mas, yo bis. Dan budal nyegat sisi kau no ora kok terus bawa bahas jelimet pak surma saya sewa. Kena apa nyegat bis kok kudu ning kono. Nek orang ning kono piye hukume? Lah ya lah. Ras jam mulai apa engko? Kuwi mulane ya penting tapi ora kudu mendhek. Lek mendhek kebujuk kowe. Mergo akhire engko kowe kok gagal ora tok sejone. Iki kapusane nek ngono. Baik mendhek mungkin ning gone sing cedhek utawa sing adoh. Upamane wis bar iya nyegat bis diluwae sing penting iso nyegat-nyegat numpak bis. Bisa ngono ning bis kuwi omong-omongan karo kernete, omongan karo supire. Lah akhire kuwi bengkel. Kuwi rada ado ya. Ngono sing luwih ado ne. Ibarate omahe mbluro arep mulih kok Jombang. Ngono wis teko Jonegoro medhun. Lah kuwi ya kebujuk ne. Ene sing tok cepu medhun. Kuwi anak sing tok sanding omah lho, ora tok omah mergo apa? Ngluyur neh ning sawah neh golek anu neh. Ya ora sida tok omah kowe. Nah, takwa itu intinya di situ. Sampai kepada amal. Lah sak durunge amal kuwi mung lantaran. Sak durunge amal apa? Ngerti perintah lan larangan. Lah untuk ngerti perintah larangan iki apa? Quran. Hadis. Untuk ngerti Quran hadis iki apa? Bahasa Arab. Untuk ngerti bahasa Arab iki apa? Nah, ulah untuk ngerti lagu iki apa? Huruf. Nah. Itu kalau kamu berhenti sebelum sampai kepada amal, maka kamu tertipu. Wahadil ulum mutai kiki piro-piro kabeh ilmu mulai huruf, sorof, nahu sak teruse, bahasa sastra sak teruse Ikulah makanan nalikane ana apa hadil ulumiku mutaliqatan gumantung hubungan bi ulumi sari klan pira-pira ilmu syara lah men ketepaan wae karena itu berhubungan dengan bahasa Arab dan bahasa Arab itu berhubungan dengan kitab dan sunnah maka banyak orang yang tertipu ikhtaro moko banjur ketipu bihak lawan hadil ulum osopo sing ketipu arbabwa piro-piro kang duweni ulum maka orang yang punya ilmu nahwu sering tertipu pemahamannya merasa bahwa nahwu itu termasuk ilmu agama padahal nahwu itu duduk ilmu agama ini ilmu bahasa, ilmu alat apa ilmu alat fa'amma ilmu tibi anapun utai ilmu kedokteran wal hisabilan ilmu hisab wasinatilan ilmu hitungan ilmu gawean keterampilan sinahwi gawe lemari gawe meja gawe kursi nukang-nukang pamalan barang yuk lamu kata ngerteni apa ana usah tenemne barak kelakuan ikulai saoran wama ya lamu wamalan barang fa'amma ilmu tibu al hisab wamalan barang wamalan ilmu yuk lamu kang wis ngerteni apa ma ana usah temene mae kula isa ora napa mae ku min ulumi syar'i saking ilmu syariat walayak takidu mongko ora nekataken sapa asab wong kang duweni ulum ora nekataken ana usah temene sahib iku yanaluna bakal merkola sapa asab merkola al-maghfirata ing pangapura. Ya soal itu loh senggarai nahu kuwi sakjane kan tata bahasa Arab ngono loh kenapa kakek wong kebujuk merasa bahwa belajar nahu wis cukup padha karo belajar agama mergo nahu kuwi ana hubungane karo agama ya cale sing go belajari bahasa Inggris ngono lak gak ngaku ngono kowe ya tak? Nah itu persoalannya di situ. Fa khaitu inna ulumun ya nalul maghfirah biamin khaitu inna saking segi ana sak temene maghfirah marifatun biha min khaitu inna sak temene piro-piro ilmu no iku ulumun piro-piro ilmu tok maka kalau dia merasa dapat ampunan hanya karena punya ilmu itu tok fakana moko ana pal gururu ketipu biya kelawan kelawan ulumang ana iku akal ala setitik minal gururi tinimbang saking ketipu bi ulumi syar'i kelawan ilmu syariat kaya ilmu kedokteran ilmu hitungan ilmu keterampilan iku lah kabeh wong maklum lek kuwi ora ana hubungane mbek agama ngono ta. Mulane wong pinter nukang ya ora rumangsa iso mlebu swarga. Mulane wong pinter matematika ora iso rumangsa mlebu swarga mergo pancen ora ana hubungan langsung. Tapi lek kaya nahwu lho ngono kan ana hubungane mbek kitab karo sunah iku sing marahi. Oh ngono li anal ulumwa. Karena saat temene pura-pura ilmu asyariat akan fungsi syariat iku mustarikatun podo-podo fi anah yang dalam saat temene ulum iku mahmudatun terpuji kamayu sariku koyole podo-podo penting apa al-kosru kulit podo-podo penting alubba timbang karo isine fi kauni yang dalam anane alub iku mahmudan dipuji sama-sama dipuji sama-sama penting tapi walakin al mahmud tetapi nautai kang disejo kang dipuji minu saking al kosru al lubu li ainihi walakin al mahmud minu li ainihi krono kahanane mahmud minhu wa utawi mahmud minhu iku al muntaha kang notok piye to maksude ilmu itu alat ngono lho. Lah sing dialati kuwi sejone. Lah sing disejo kuwi lah sing penting maksude walakin al mahmud minhu li'ainihi wal muntaha. Awal sani utawi kang kaping pindho iku mahmudun dadi terpuji lil wusuli karena bisa tumeka ilahi bihi kelawan mahmud ilal maksud dimaring sejane al aqsa kang luwe adoh. Mulane famane takhoda mongko temoko utahi sapa kuwi takhoda ngalap sapa mana al qasra ing kulit dialap maksudan ing dadi sejo. Waro jalan rumangsa ning wis munggah sapa wong alaya ing atase kulit faqati taro moko teman-teman wis kebujuk sapa man hu ing kulite kok mau. Maksudnya piye to? Dadi ngelmu syariat, ngelmu nahwu, ngelmu qiraat, ngelmu huruf dan seterusnya itu gampang orang tertipu karena ada hubungan dengan syariat. Ngono lho maksudnya. Lek ngelmu-ngelmu sing jelas rumangsa ora ana hubungan yo gak enek sing tertipu. Ngelmu hitung, ngelmu kedokteran dan seterusnya itu gak ada yang berani ngeklaim. Oh ngoten. Nah begitu pula ilmu fikih dan lain-lain itu dianggap sama-sama penting mergo napa ada kaitan erat dengan syariat. Oh ngono. Nah krono kuwi ana hubungan tapi kulit aja mendek ning kono. Endi-endi sapa sing mek nejo kulite kuwi berarti wong tertipu. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala wa sahbihi rasulillah jami'an alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amihi wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.